gurunya atau syekhnya atau seorang mufti dalam rangka bertanya. Qala hadatsana Abdullah ibn Khidar. Antum perhatikan sekarang. Dari seluruh hadis-hadis yang telah lewat, ketika Imam Bukhari memulai dengan perkataannya hadatsana, dari permulaan sanad hadis, antum tahu sanad ya? Sanad itu silsilah rijal fil hadis, sanad urutan-urutan rawi-rawi hadis dari Imam Bukhari misalnya sampai kepada Rasulullah SAW. Maka ketika memulai sanadnya, beliau mengatakan Imam Bukhari haddatsana. Sehingga yang mengatakan haddatsana itu siapa? Al-Imam Bukhari. Tetapi sekarang di sini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini tanpa sanad dari beliau. Mengapa diputus sanadnya? Banyak ihtimalan, banyak kemungkinan, banyak sebab. Di antaranya adalah karena Al-Imam Al-Bukhari telah mencukupkan sanad hadis ini dengan hadis-hadis yang sudah lewat. Kita mengetahui hadis adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu jawamiul kalam." Aku diberi kalam yang sempurna. Sehingga sangat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana pada satu hadis mengandung sekian banyak faedah, sekian banyak ahkam. Nah, tidak mengherankan kemudian para ulama diantara yang Al-Bukhari mengeluarkan sekian banyak istimbab dari satu hadis untuk kemudian diletakkan pada bab-bab yang berbeda. Ya, satu hadis memungkinkan Bukhari membuat bab di kitab Thahar misalnya. Dengan hadis yang sama, Imam Bukhari membawa atau menyebutkan satu bab dalam kitab Iman. Nah, ini sangat memungkinkan. Mengapa? Karena hadis tersebut banyak fawaid, banyak istimbab, banyak ahkam yang terkandung padanya. Di antara hadis, kalau kita perhatikan dan anda masih ingat dengan hadis yang telah lewat bersama kita, yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah ditanya dalam suatu hari dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ta'allud atau tanattu' atau la faedah fi, tidak ada faedahnya. Nah, tanattu' berlebihan atau pertanyaan-pertanyaan tidak ada faedahnya. Dan sedangkan bersama kita, dan yang sebab itu Rasulullah SAW akhirnya marah. Nah, bertanya, siapa bapakku ya Rasulullah? Ini kan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kurang layak. Apa faedah dari pertanyaan ini? Kecuali berkaitan dengan akal, tapi tidak sama masih dengan akal. Maka kalau kita perhatikan dalam hari sebelumnya, bagaimana kemudian Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar dan datang kepada Rasulullah SAW sebenarnya mengatakan, ya Rasulullah, inna adubu ilallah azza wa jalla. Ya Rasulullah, sebenarnya kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa azza wa jalla. Nah, maka Al-Imam Bukhari dalam bab yang sekarang ini pun menyebutkan hadis atau kisah yang sama. Nah, dengan langsung menyebutkan kepada sahabatnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Khidar. Abdullah ibn Khidar itu sahabat, seorang sahabat yang Dalam kisah yang telah lewat pun sekarang diulangi, bertanya faqala man abi, bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa bapakku ya Rasul, wahai Rasul alaihi salatu wasalam. Maka jawab oleh Rasulullah SAW, abu kamu dar, nah bapakmu namanya dar. Suma ksara'an yakul saluni, kemudian Rasulullah SAW mengulangi dengan pertanyaan yang penaikannya sindiran marah. Nah, mengulang-ulang ketemu dengan saluni saluni, Allah tanya. Nah, yang syahidnya kemudian Umar datang. Dalam hadis yang pertama tidak disebutkan bagaimana kaifiat dan cara Umar Khattab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menjelaskan hadisi. Fabaraka Umar ala rukbatayhi faqala rabbina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Asakan. Nah, dalam hadis dijelaskan, maka kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah SAW, kabar duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah SAW, ala batayhi, di atas kedua lutut Umar bin Khattab. Dari sini mengingatkan kita pada sebuah hadis yang masyhur, hadis Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang permasalahan agama, iman dan tanda-tanda ihsan dan juga tanda-tanda hari kiamat. Dalam rawat disebutkan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi aw kaffayhi ila fakhidayhi. Datang Jibril kemudian menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah SAW, kemudian meletakkan kedua tangannya kepada kedua atau kepada kedua pahanya. Disebut al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa riwayat yang disebutkan yang dimaksud dengan paha di situ adalah pahanya Rasulullah SAW. Hadis Jibril banyak para ulama beristimbat bahwa di situ ada sebuah faedah bagaimana seorang talibul ilm untuk kemudian datang kepada al-muhaddis atau seorang mufti atau seorang imam atau seorang syekh atau gurunya dengan hayahnya seperti ini. Nah, maka di sini sekarang Imam Bukhari ingin mengambil faedah bahwa duduk yang seharusnya duduk yang bagaimana seorang talibul ilmu memiliki adab bersama imam atau muhaddis ataupun mufti dan gurunya serta yang lain dengan cara seperti ini ketika bertanya. Nah, tata caranya bagaimana prakteknya kurang lebihnya untuk mengapa? Nah, Allah. Lala. Duduk sebentar. Ingin menunjukkan bagaimana tadi yang dimaksud dengan guru. Bab mandaraka ala rukbatayhi. Bab yang menjelaskan seorang yang guru duduk bersimpuh di atas kedua lututnya. Indal imam al-muhaddits. Nah, pokok. Di sini. Seperti ini, nah. Ketika untuk tahu, dan ini banyak kita lihat di negeri Yaman ataupun di negeri Saudi, khusus sana melihat para ikhwan atau tulang berilang dari negeri Maghrib, Maroko, Tunis, dan yang lainnya, datang maju kepada Syekh dalam kondisi seperti ini. Ini memang kondisi hayat seseorang yang menampakkan bahwa dia butuh terhadap ilmu. Bukan kemudian bermaksud bahwa sang guru ataupun syekh tersebut gila hormat atau tidak. Nah, tapi permasalahan adalah bagaimana seorang talibul ilmu pada makomnya dia, pada posisi dia, bahwa dia sebagai seorang yang butuh. Maka seperti ini, syariat mengajarkan kepada kita. Berbeda ketika kita telah menjadi seorang muallim, seorang pengajar, atau seorang syekh, seorang hafiz, atau seorang mufti. Kita dituntut untuk kemudian tidak, artinya musal, berlapang dada ketika menjumpai, mendapati salah seorang dari muridnya atau dari orang yang bertanya mungkin datang dengan cara yang kurang tepat, tidak beradab. Bagaimana Rasulullah SAW datang seorang badui, kemudian menarik tubuhnya dalam suatu perjalanan pulang dari perang. Tiba-tiba datang seorang badui ketika Rasulullah SAW menunggangi untanya, kemudian menarik pakaiannya. Rasulullah SAW menjawab, "Nabi." Bisa jadi seorang muallim dalam rangka mimbar ta'lim, dalam rangka mimbar untuk mengajarkan mah. Nah, bukan malah karena dia jadi hormati, tapi ingin meluruskan, tapi ingin membenarkan bahwa kepada sang talib, sang murid tersebut, bahwa hal-hal ini tidak layak dilakukan seorang penuntut ilmu, seorang pelajar kepada gurunya. Nah, maka seperti duduk yang disyariatkan atau dianjurkan ketika seorang datang kepada imam ataupun seorang hadis. Paham maksudnya tadi sudah melihat ya? Kondisi duduknya tadi sudah jelas tadi ya? Nah, datang dalam kondisi atau kurang lebih seperti duduk iftiraj. Duduk iftiraj, duduk tahiyat yang pertama, ya, kondisi seperti itu, kemudian menyampaikan. Nah, maka untuk perhatikan apabila kita menyaksikan hal ini, posisi sepertinya memang sungguh suatu posisi yang menunjukkan posisi yang penuh dengan adab. Antum perhatikan sekarang, seorang duduk datang, antum bisa bayangkan ya, datang seorang talibul ilm, kemudian duduk bersimpuh dalam kondisi seperti itu, kemudian memulai pertanyaan. Kemudian antum bandingkan coba, antum datang dengan kondisi duduk yang lain. Nah, walaupun tidak kemudian melazimkan bahwa duduk-duduk yang lainnya ini tidak beradab atau sesuatu yang haram, tetapi duduk yang seperti tadi ini duduk yang paling, nah, paling abdul, paling utama, paling dalam bentuk yang ada seperti itu. Maka kemudian ketika Umar datang kepada Rasulullah SAW dalam posisi seperti ini, sembari mengatakan Alhamdulillah billahi rabbah, kami ridho terhadap Allah sebagai Rabb kami dan Islam sebagai agama kami serta Muhammad SAW sebagai Nabi kami, maka kemudian Rasulullah SAW sajad, artinya diam, selesai dari kemarahannya, untuk kemudian selesai dari meminta kepada para sahabatnya untuk bertanya. Nah, barulah. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada Abu Yasir. Mana Abu? Ya, mau. Baik. Ikhwan tanbih ikhwan, satu permasalahan nasihat buat anak pribadi dan semuanya. Tentunya kita hidup, kita bermuamalah, kita berinteraksi satu dengan yang lain dalam kondisi kita berusaha untuk berperilaku dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya interaksi, muamalah dalam kondisi seperti ini banyak ujiannya. Yang mana maksud interaksi itu bukan hanya dengan kita sama satu yang lain, tapi juga bagaimana kita dengan siapa saja, termasuk kepada roh kita, untuk kemudian kita bermuamalah dengan khusus, dengan dalil, untuk kemudian kita bermuamalah dan berada bersama hadis Rasulullah SAW, dan tentunya juga sebagai bersama pemilik hadis tersebut yaitu Rasulullah SAW dan orang tua dan yang lain. Al-Muhim, ujian akan datang. Sekian banyak problema dan masyakil pasti ada. Satu hal yang perlu anda ingatkan buat pribadi dan semuanya bahwa kita hidup dengan kondisi yang seperti ini, itu kita bukan umat pertama yang menjalani kondisi ini. Telah berlalu umat-umat sebelum kita. Nah, terkadang kita merasakan pelik, kita merasakan di nafadaya, hati kita sumpah. Nah, atau kita merasa sempit dari kita. Dapat alaina al-ar, kita merasa bumi ini sempit. Tapi ya ikhwan, ini agama Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala telah ridai bagi kita semuanya, agama yang Allah paling mengetahui. Dan di mana Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali kemampuannya. Masyakil-masyakil yang ada, problema-problema yang ada, itu pun dialami bahkan lebih dari itu oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Nah, sehingga kita ini bukan orang yang pertama. Kita ini bukan umat yang pertama. Tak lewat sekian masa. Nah, sekian generasi sebelum kita dan mereka sukses. Untuk menjalani agama ini dengan penuh ujian dan rintangan. Nah, bagaimana mereka bermuamalah satu dengan yang lain? Kita bisa mengetahui bagaimana pertempuran yang terjadi di antara sahabat yang pada akhirnya mereka tidak menginginkan pertempuran tersebut antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah dan Ma'ah, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu jami'an. Wa syahid di sini tidak ada sebetulnya satu problema yang tidak ada solusinya. Nah, bagaimana kita berukhuwah satu dengan yang lain, sehingga apabila kita mengetahui hal ini, minimalnya bisa meringankan apa yang ada di hati kita bahwa ini agama-agama yang bisa kita tempuh pada akhirnya. Ujian-ujian yang datang ini pun telah menimpa orang-orang sebelum kita. Nah, ketika orang-orang sebelum kita dibebani dengan kewajiban-kewajiban halal dan haram, perkara yang sunnah, perkara yang wajib, yang kita pun sekarang diperintahkan atau mendapatkan kewajiban tersebut. Nah, mereka diuji dengan ujian mereka, bahkan lebih dahsyat dari kita. Yang perlu kita tahu bagaimana mereka menghadapi ujian ini. Contoh kecilnya, alhamdulillah, di antara kita tidak sampai ada pertumpahan darah. Nah, tetapi mengapa terkadang perasaan ini terbawa, terseret terobjok satu dengan yang lainnya? Entah itu dukur atau minar, ada berbicara di sini hanya sekedar kita ikhwan. Antum sampaikan kepada para ummah, istri-istri antum. Nah, bahwa perselisihan yang terjadi di antara atau perbedaan pendapat, silang pendapat, atau bahkan tanazur, nizar yang terjadi di antara ikhwan ataupun akhwat, apa yang terjadi di antara para sahabat sampai pertumpahan darah di antara masing-masing pihak, ternyata tidak menghilangkan rasa insaf di antara mereka, di antara hati-hati mereka, Ali bin Abi Thalib betapa menangis ketika mendengar Talha yang berada di pihak lawannya, ketika mendengar Zubair bin Awal terbunuh, nah, jatuh tersungkur, menyesali, nah, peperangan di antara mereka berdua tidak kemudian menghilangkan ukhuwah yang ada di antara mereka, mempersilahkan pasukan yang lain untuk kemudian meminum di mata air yang mereka kuasai. Insaf, ya ikhwan. Sebenci-bencinya kita, semarah-marahnya kita dengan saudara kita atau seorang ukht dengan ukhtiha, maka ketahui bahwa kita itu untuk bersikap insaf. Sejelek-jeleknya seorang ahli sunnah, walaupun dia pelaku maksiat, maka perlu kita ketahui bahwa dia masih ahli sunnah yang jauh lebih baik dibandingkan ahli sunnah. Kita di sini tidak mengatakan bahwa kita membiarkan kekeliruan orang hamparin, kebatilan ahli batil, kemungkaran orang yang berbuat muka. Masing-masing ada tata caranya kemudian untuk kemudian dibenahi. Tetapi perasaan insaf ini penting. Nah, insaf di sini adalah adil. Untuk kemudian kita bisa melihat ketika kita berinteraksi dengan saudara kita, melihat lebih jauh dari sisi yang lain, bahwa dia bukan musuh kita pada akhirnya. Musuh kita adalah ahli batin. Kesalahan-kesalahan dia pada dia, tidak kita benarkan dan tidak kita diamkan. Tetapi sabitu wa qamim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat kepada Mu'adz bin Jabal dan para sahabatnya untuk kemudian bagaimana mereka mendakwahkan agama yang yasiru wal qasiru, permudah dan jangan mempersusah. Nah, wabashiru wala tunaqqiru, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lalu. Jangan-jangan dikatakan sabidu wa qamim. Sabidu, berusaha untuk tetap di atas al-haq, untuk isabatul haq, selalu berubah benar, tidak bisa wa qamim, mendengar. Nah, sehingga dengan ini kita mengetahui dakwah ahli sunnah, dakwah salaf ini tidak semakin asing, bukan hanya di mata orang awam, bahkan di mata kita mengikutinya. Keasingan ini bukan berarti kemudian dari sisi penampakan saja artinya akhirnya tidak, mungkin dia kita sudah terbiasa dengan permasalahan jenggot, permasalahan berjadar, tidak isbal dan yang lainnya, tapi keasingan di sini lebih dari mana itu. Bagaimana ukhuwah, tarik ukhuwah untuk kemudian sabda Rasulullah SAW serta bimbingan beliau. Yang pertama, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan. Wala tahassasu, jangan berusaha mencari aibnya orang. Wala tahasadu, jangan saling iri. Wala tabaghadu, jangan saling kalian saling marah. Sebelumnya wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan sekalian menggibahi. Kita berharap nasihat-nasihat ini tidak menjadi asing di antara kita. Kenapa tidak menjadi asing? Kita terbiasa. Untuk kemudian kita terus membiasakan bahwa ghibah haram. Dalam majelis-majelis kita, untuk kemudian kita tidak mengatakan permasalahan ghibah yang sudah disyariatkan, ini perkara lain. Hukum asal ghibah haram, ini yang sering kita bicarakan. Tidak sembarang orang kemudian bisa membicarakan fulan wa alan. Nah, kalaupun ada kesalahan fulan wa alan sampai kepada orang yang lain, tapi sekarang permasalahan kita kembali kepada hukum asal bahwa segala sesuatu ini haram. Nah, apa yang terjadi pada saudara kita saling mengingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan gibah yang lainnya. untuk kemudian menjadikan ajaran agama bahkan yang batin ini pun membiasakan diri menjadikan hal ini suatu kebiasaan kita. Kalau orang awam menganggap bahwa kita ini aneh karena kita ini membawa suatu ajaran yang baru bagi mereka, maka kita dianggap asing secara penampilan fisik. Maka yang banyak terjadi di antara sesama ahli sunnah, keasingan itu dari perkara yang batin. Ajaran Islam yang bahkan orang awam pun paham, dilarang saling mengkhianati, dilarang saling menggibah, jangan hasad, jangan saling marah, jangan mudah sakit hati. Orang awam pun paham. Ini sekarang menjadi asing di tengah-tengah kita. Jadi asing di tengah-tengah kita. Barulah itu. Maka ikhwan, kita bukan umat yang pertama. Telah berada umat-umat yang terdahulu dan mereka sukses. Yang sukses, sukses. Yang halal, yang hancur-hancur. Yang binasa-binasa. Maka kita tinggal memilih. Ini agama Islam. Allah telah tentukan aturannya seperti ini. Terkait dengan halal dan haram yang jelas juga. Permasalahan bahwa Allah akan menolong orang yang berusaha berbuat itu sudah jelas. Maka ada nasihat untuk anak pribadi dan semuanya untuk dipahami hal ini, bahwa agama Islam ini agama yang pada ikatnya dari segala sisinya kita mampu untuk berbuat dan kita bukan umat pertama yang menjalankan. Nah, sampai di sini kalau yang ada yang ditanyakan atau ada yang mau sampaikan. Ikhwan, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.